Wahai kekasihku, hatiku merindu. Memang merindu akanmu. Wahai kekasihku, hatiku merindu. Memang merindu akanmu. Kayak perak yang murni bersinar waktu malam. Bayangan indah, elo dan ayo. Bayangan wajah, hati merindu. Citra wajahmu dibayangkan begitu atas permukaan. Akanmu.